seperti badut. Penyanyi dan pemusik bintang film nampang seperti badut. Di televisi, di koran-koran, di dalam radio, di atas mimbar. Seperti kamu, oh kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu seperti badut. Oh, oh, oh. Bye.